radhiyallahu ta'ala. Ternyata yang membuat Bigal tadi kaget, terkejut adalah adanya kuburan. Wa idza akburun, adanya beberapa kuburan. Di sini terjadi keraguan-raguan pada perawi, dan ragu pada jumlah ini tidak mempengaruhi konteks hadis. Berapapun jumlah kuburannya tidak mempengaruhi konteks hadis. Apalagi tujuannya bukan untuk menghitung kuburan. Masuk ke dalam kubur itu kan bukan untuk menghitung kuburan. Menjumpai kuburan pun tidak ada niatnya. Hanya berjalan di dalam kebun itu, tiba ternyata di dalamnya ada kuburan yang jumlahnya Zaid bin Thabit atau perawi yang lain di bawahnya meragukan. Ada yang mengatakan jumlahnya 6 akburun sittah, ada 6 kubur atau 5 kuburan atau 4. Terserah berapa. Ya, 4, 5, 6 ini tidak mempengaruhi konteks hadis. Yang penting di situ ada kuburan yang membuat bigolnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkejut, kaget, kemudian meronta, membelok sehingga hampir-hampir menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala kadza kana yaqulul Jurairi. Ini salah seorang perawi, Sa'id al-Jurairi. Sa'id bin Iyas. Sa'id bin Iyas al-Jurairi. Ya. Dia yang mengatakan demikian atau yang mengungkapkan adanya keraguan-raguan tentang jumlah kuburan tersebut. Faqal may ya'rifu ashhaba hadhihi al-aqbur. Berarti dia bersama Nabi banyak, ada beberapa sahabat termasuk di situ yang bercerita sekarang yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu taala. Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang mengetahui pemilik kubur ini? Ini kuburan siapa? Ini kuburan siapa? Faqala rajulun, maka salah satu dari mereka berkata, saya. Tidak disebutkan siapa orangnya. Ya, tidak disebutkan di sini, ditegaskan siapa orangnya, yang jelas dia mengetahui. Qala famata mata haula? Nabi bertanya lagi, kapan ini orangnya meninggal? Ya, orang-orang yang pemilik kubur ini kapan meninggalnya dunianya? Qala matu fil isyrak. Kata yang mengetahui ini, mereka meninggal dalam kesyirikan. Meninggal dalam keadaan syirik, musyrik. Sebelum Islam tiba, sebelum Nabi hijrah. Ya, Bani Najjar di Madinah. Ya, sebelum Nabi hijrah. Faqal, kata Nabi, dan inilah hadisnya yang berkenaan dengan pembahasan kita. Inna hadhil ummah. Sesungguhnya umat ini, tubtala fi kuburiha. Akan mendapat ujian di alam kubur. Akan mendapatkan cobaan, ujian, tes ya, di dalam kubur. Ini berita dari Nabi SAW dan wajib kita imani. Bahwa setiap orang dari umat ini akan mendapatkan ibtila. Ibtila adalah ujian. Ya. Ini yang dimaksud dengan ujian kubur. Ujian kubur, yaitu pertanyaan yang diajukan kepada setiap yang mati. Kemudian kata Nabi melanjutkan, falaula alla tadafanu, maka andai kata bahwa kalian tidak lagi mau saling menguburkan. Ya, ada yang mati, tidak ada lagi yang mau menguburkannya. Ya, andai kata tidak mengkhawatirkan kalian meninggalkan, menguburkan orang yang mati, itu kira-kira maksudnya, la da'utullah an yusmi'akum min adzabil qabr alladhi asma'u minhu. Niscaya aku akan berdoa kepada Allah meminta agar Allah memperdengarkan kepada kalian dari siksa kubur sebagaimana yang saya dengarkan. Ya. Jadi Nabi SAW diperdengarkan oleh Allah siksa kubur. Ya. Dan Nabi berandai-andai bila tidak dikhawatirkan kalian tidak dikhawatirkan kalian meninggalkan menguburkan orang, maka saya akan meminta kepada Allah untuk memperdengarkan siksa kubur seperti yang saya dengarkan. Tetapi itu tidak terjadi. Ya. Ini maksudnya tidak terjadi, Nabi tidak berdoa. Nabi tidak berdoa. Ya, Nabi tidak berdoa. Ini menunjukkan bahwa siksa kubur ini asalnya tidak diperdengarkan oleh Allah. Andai kata diperdengarkan oleh Allah, asalnya tidak perlu Nabi berdoa meminta. Tidak perlu lagi Nabi berdoa meminta untuk memperdengarkan. Berarti asalnya siksa kubur tidak diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang masih hidup di dunia. Manusia, ya, kepada manusia. Kemudian summa aqbala alaina, kata Zaid ibn Thabit melanjutkan, kemudian Nabi menghadap kepada kami dengan wajahnya. Berarti tadi pertanyaan tentang kuburan siapa ini, kemudian kapan mereka meninggal dunia, kemudian berita bahwa umat ini akan mendapatkan ujian di alam kubur, kemudian mengatakan andai kata saya tidak khawatir kalian tidak lagi mau menguburkan orang, maka saya memohon kepada Allah untuk memperdengarkan siksa kubur sebagaimana Allah memperdengarkan kepada saya, untuk memperdengarkan kepada kalian siksa kubur sebagaimana Allah memperdengarkan kepada saya. Itu diucapkan oleh Nabi dalam keadaan berjalan. Mereka di belakang, ya, mereka di belakang, Nabi di depan. Ya. Minimal kalaupun mereka berada bersama Nabi seiring. Karena memang terkadang mereka seiring atau sejajar dengan Nabi. Dan sisanya tentu di belakang. Itu bagian pertama. Dan yang kedua ini, jadi Zaid bin Thabit menguasai keadaan. Menguasai keadaan. Dia bercerita membedakan antara Nabi menghadap mereka dengan Nabi SAW berjalan biasa. Biasanya kalau posisi berubah dari posisi dari awal dengan tiba-tiba berubah, seperti awalnya berjalan biasa-biasa, kemudian tiba-tiba menghadap, ini kan ada sesuatu yang penting. Ada sesuatu yang penting. Makanya ini diambil pelajaran oleh Zaid, lalu dia mengatakan thumma aqbala alaina biwajhihi. Kemudian beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya. Yang awalnya dia berjalan biasa, mungkin ada sahabatnya yang sejajar dengan dia, tapi terus berjalan, di belakangnya ada yang lain, tiba-tiba Nabi menghadap kepada semua. Ya, menghadap kepada semua. Lalu Nabi mengatakan ta'awwadhu billahi min adzabin nar. Ta'awwadhu billahi min adzabin nar. Mintalah oleh kalian perlindungan dengan Allah dari siksa neraka. Ya. Jadi sudah berubah situasinya, sudah berubah. Dari mungkin hanya sekedar mengabarkan dengan posisi seperti biasa, tetapi sekarang tiba-tiba dia membalik kemudian menghadap kepada semua. Lalu mengatakan ta'awwadhu billahi min adzabin nar. Makanya hasilnya luar biasa. Karena keadaan badan Nabi itu yang membuat para sahabat merasa sesuatu yang berbeda, dengan spontan mereka langsung meminta perlindungan kepada Allah dari neraka. Kata Zaid bin Thabit, qalu na'udzu billahi min adzabin nar. Kami berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Faqal ta'awwadhu billahi min adzabil qabr. Mintalah oleh kalian perlindungan dengan Allah dari siksa kubur. Qalu, serta merta para sahabat mengatakan na'udzu billahi min adzabil qabr. Kami berlindung dengan Allah dari siksa kubur. Qal ta'awwadhu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah yang tampak ataupun yang tersembunyi. Maka mereka langsung meminta perlindungan dengan Allah dari fitnah yang tampak ataupun yang tersembunyi. Qal ta'awwadhu billahi min fitnati dajjal. Mintalah perlindungan dari fitnah Dajjal, dari ujian Dajjal. Maka mereka langsung meminta perlindungan dengan Allah dari ujian Dajjal. Nah, ini yang luar biasa dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi mereka mengetahui apa yang berubah, yang apa yang berubah, apa yang penting, membedakan yang biasa-biasa dengan yang penting dalam suatu kejadian. Berbaliknya Nabi menghadap ini suatu hal yang perlu memang untuk dipahami oleh orang. Dia kan bercerita. Tapi karena memang Allah Subhanahu wa taala menjamin terjaganya syariat ini, maka orang-orang yang mengenukilkan kepada kita syariat ini disiapkan oleh Allah orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang memang hatinya bersih. Orang-orang yang tahu kapan Nabi mementingkan sesuatu, kapan biasa-biasa. Ya. Dan ini luar biasa. Luar biasa, bukan hanya Zaid bin Thabit. Abdullah bin Umar saja yang ketika itu masih remaja bisa mengetahui bagaimana Nabi menginginkan sesuatu yang penting dengan hanya mengatakan, suatu ketika Nabi SAW meletakkan tangannya di atas pundak saya. Ya, di atas pundak saya. Akhadha bi mankibi. Dipegang oleh Nabi pundak Umar yang ketika itu masih anak-anak. Lalu dia mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau orang asing atau menyeberangi jalan. Ini ceritanya Nabi memegang pundaknya ini yang luar biasa. Dan ini menunjukkan juga, menambahkan bahwa dia menafsirkan langsung sabda Nabi, pesan Nabi itu kepadanya. Dia mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhirul masa wa idza amsayta fala tantadhirus sabah." Bila engkau berada di pagi hari, jangan tunggu petang hari untuk mengejar surga. Jangan tunda-tunda. Jangan memutuskan bahwa engkau akan sampai petang hari. Bila mana engkau berada di petang hari, jangan tunggu besok hari. Berbuatlah kapanpun, dimanapun engkau berada untuk bisa menjadi orang yang menang. Kemudian juga ada sebuah hadis, ragu apakah itu riwayat Abu Hurairah atau yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, "Ala ukhbirukum bi akbari al-kaba'iri thalathan." Maukah kalian saya beritahukan tentang ini, contoh-contoh yang lainnya. Menunjukkan bahwa para sahabat itu memang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menukilkan agama ini sempurna. Yang penting disampaikan penting, yang kurang penting disampaikan kurang penting oleh mereka. Tidak menambah-nambah dan tidak mengurang-ngurangi. Sesuai dengan yang mereka pahami, dan mereka memang pemahaman mereka direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada sahabatnya, "Maukah kalian saya beritahukan tentang dosa terbesar dari dosa-dosa besar? Tiga kali." Ya, tiga kali. Atau tiga dosa. Disebut oleh Nabi dua. Ya. Al-isyraku billah wa uququl walidain. Berbuat syirik dengan Allah dan durhaka kepada orang tua. Yang bercerita ini sahabat mengabarkan bahwa sebelumnya Nabi bersandar. Ya, duduk bersandar mengabarkan, bukan berarti tidak penting, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Yang perbedaan ini dipahami oleh mereka. Fakana muttaqian fajalasa. Awalnya dia bersandar biasa, tiba-tiba dia tegakkan badannya. Lalu mengatakan, ala wa qawluz zur, ala wa syahadatuz zur. Ketahuilah bahwa persaksian dusta dan ucapan dusta. Diulang-ulang. Ala wa syahadatuz wa qawluz zur, ala wa syahadatuz zur. Ala wa qawluz zur. Mengulang-ulang ini saja. Ini juga diceritakan oleh yang perawi ini. Sahabi Abi Bakrah. Abi Bakrah. Abi Bakrah. Memahami itu, fama zala yukarriruha. Dia terus mengulang-ulang kata-kata ini. Ala wa qawluz zur, ala wa syahadatuz zur, diulang-ulang. Hatta qulna laitahu sakata. Sampai-sampai kami berharap dia menghentikannya. Henti-henti. Ini menunjukkan bahwa ini Nabi SAW menghentikan itu karena banyak orang yang merendahkan dosa ini. Padahal Nabi SAW menggabungkan dengan dua dosa besar sebelumnya. Bersaksi dusta, berkata dusta, orang biasa-biasa saja. Walaupun dia mungkin orang yang patuh kepada orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian jauh dari perbuatan syirik, tetapi berkata dusta dan bersaksi dusta, luar biasa. Menganggap itu remeh, padahal Nabi SAW mementingkan dalam hadis tersebut. Menggabungkan dengan dua dosa besar yang sebelumnya. Nah, ini luar biasa. Ini menunjukkan ketika kita menelusuri agama ini dengan penukilan para sahabat, kita akan merasa bangga dengan agama ini. Kembali kita ke pelajaran kita. Jadi Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit menceritakan bahwa Nabi tiba-tiba membalikkan badannya, kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk meminta perlindungan dari empat perkara, salah satunya azab kubur. Salah satunya azab kubur. Yang pertama neraka, azab neraka, kemudian azab kubur, kemudian fitnah yang tampak ataupun yang tidak tampak, kemudian dajjal. Hampir sama dengan doa yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca sebelum salam. Apa? Allahumma inni a'udzubika min azabin nar, min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Makanya yang saya pahami, wallahu ta'ala alam, doa ini bisa dibaca sebelum salam dan bisa dibaca di luar salat. Berdasarkan hadis ini, karena Nabi di sini ceritanya kan di dalam sebuah kebun, kemudian berjumpa dengan kuburan. Dan ada satu catatan penting, bahwa kuburan ini memang pelajaran, ibrah. Ya, kuburan ini memang ibrah, menjadi pelajaran bagi kita. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu setiap kali melihat kuburan menangis dengan tangisan yang sangat menunjukkan bahwa dia bersedih. Ya, bersedih dalam ketakutan yang luar biasa. Lalu ditanyakan kepadanya penyebab dari tangisan yang seperti itu, dia mengatakan sesungguhnya kuburan awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah persinggahan pertama dari perjalanan akhirat. Dari situ kita sudah masuk ke alam akhirat. Ya. Neraka dan surga sudah diperlihatkan kepada kita. Ya. Barang siapa yang di alam kubur ini sudah mulai diberikan kemudahan, otomatis setelah perjalanan berikutnya dia akan dapatkan kemudahan. Tetapi kalau seandainya semenjak alam kubur sudah susah, waliyadzubillah, maka perjalanan setelahnya akan semakin susah. Ini yang membuat beliau bersedih. Ini yang membuat beliau bersedih. Makanya Nabi SAW, momen-momen ketika dekat dengan kuburan ini selalu memberikan pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Ketika mengantarkan orang untuk dikuburkan, Nabi SAW mengingatkan dengan kubur, mengingatkan dengan alam adab kubur. Ketika selesai proses penguburan salah seorang jenazah, dia mengatakan, "Uj'u li akhikum was'alu lahu tathbit." Doakan saudara kalian ini dan mohon kepada Allah agar dia diberi kekokohan, diberi kelancaran dalam jawaban ujian. Fa innahul ana yus'al. Ini yang ibrah, karena sekarang dia sedang menghadapi ujian, pertanyaan. Ya. Maka ini pelajaran bahwa kuburan selalu menjadi momentum untuk mengingatkan seseorang kepada alam akhirat. Ini yang terkadang membuat kita bersedih. Ya, orang melewati kuburan dengan tidak melewati kuburan tidak berbeda. Ya. Bahkan yang sangat menyedihkan lagi, saya pernah menyaksikan di tahun 2011 atau 2012, ketika ini masjid belum ada, masjid-masjid yang lain belum ada, dan kita ketika itu salat tarawihnya di masjid Al-Tihad namanya. Ya. Kan dari sini untuk ke masjid itu kan melewati kuburan. Ya, melewati penguburan. Subhanallah, orang-orang berdatangan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada kita melihat para muda-mudi kaum muslimin berpacaran di kuburan. Ya. Berdua-duaan di dekat kubur. Di dekat kuburan. Ya. Di malam-malam Ramadan orang menuju tempat sholat, tempat beribadah untuk beribadah kepada Allah, sementara mereka berada di kegelapan, di remang-remang, di dekat kuburan. Sama sekali tidak merasa bahwa suatu saat nanti dia akan dikuburkan. Ya, dia akan dikuburkan. Jadi ini mungkin pelajaran bagi kita dari apa yang terjadi di cerita Zaid bin Tsabit. Faedah dari hadis ini adalah sahabat meriwayatkan dari sahabat. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri tidak lebih sedikit ilmunya dari Zaid bin Tsabit. Justru sebaliknya, Abu Sa'id Al-Khudri ini sahabat yang paling banyak, atau di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW hampir 2000 hadis. Dia meriwayatkan hadis dan 7 orang, salah satunya beliau Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, tetapi sekarang dia mengambil hadis dari Zaid bin Thabit yang hadisnya jauh lebih sedikit daripadanya. Ini pelajaran juga. Ilmu itu terkadang ada pada orang yang statusnya lebih rendah daripada kita. Makanya mencari ilmu itu bukan kepada orang yang kita anggap alim semuanya, sementara yang kita anggap sedikit ilmunya, tidaklah lepantas kita mengambil ilmu daripadanya. Karena ilmu itu lebih mulia dari segala-galanya. Makanya Abu Sa'id mengatakan, walam ashadhu, saya tidak mendapatkan ini dari Nabi, tetapi saya mendapatkannya dari Zaid bin Thabit. Dengan bangganya dia menyatakan berguru kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, jadi ilmu itu mulia, dari siapapun kita bisa mendapatkan, cari. Ya, wallahu ta'ala. Binisbati an al-mayyit mu'adzab fi qabrihi, hal yu'adzab bi ar-ruh aw al-jasad aw bikilaihima? Siksa kubur apakah berlaku untuk ruh saja atau diberikan kepada ruh dan jasad, atau kepada jasad saja tanpa ruh? Ini permasalahan yang sudah dibahas oleh para ulama akidah. Ya, ulama akidah memang nas secara tekstual tidak ada. Ya, hanya berita tentang siksa kubur, tetapi apakah untuk ruh saja atau ruh dan jasad, atau jasad saja tanpa ruh, ini tidak ada penegasan dalam nas-nas agama. Ini yang membuat para ulama berbeda pendapat, ulama akidah berbeda pendapat tentangnya. Ada yang mengatakan siksa itu hanya untuk ruh saja karena jasad ini kan sudah hancur, ya. Dan ada yang mengatakan untuk jasad yang dibentuk oleh Allah sesuai dengan alam kubur tanpa ruh, dan ada yang mengatakan untuk kedua-duanya. Wallahu ta'ala alam. Yang saya lihat saat ini dan perlu memang penelitian lebih mendalam lagi adalah untuk ruh dan jasad. Makanya di antara yang diceritakan Nabi, dipukul dengan pemukul-pemukul dari besi sehingga berhancuran. Yang pemukul itu bila dipukulkan ke gunung di bumi ini akan hancur gunung. Bayangkan bila dipukulkan ke tubuh, kemudian dijepit badan seorang yang disiksa, nanti akan patah-patah tulang rusuknya. Berarti ketika dikatakan ada tulang rusuk, berarti dia jasad. Nah, cuma yang perlu kita pahami, alamnya sudah berbeda. Untuk hukum duniawi, jasad yang hukum duniawinya itu sudah dihancurkan oleh Allah, dan Allah maha kuasa untuk melakukan apapun yang dikehendakinya. Jadi wallahu ta'ala alam, siksa kubur dan nikmat kubur ini berlaku untuk ruh dan jasad, yang memang perlu penelitian dan pembahasan lebih mendalam lagi. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan hadis 7166. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. Sebahagian dari hadis Zaid bin Thabit tadi diriwayatkan oleh Anas di sini, yaitu tentang pernyataan Nabi, andai kata tidak khawatir kalian tidak lagi menguburkan yang mati, karena ketakutan semuanya. Kalau menguburkan mati, pergi ke kuburan. Di sana terdengar siksa-siksa yang ada di dalam kubur. Maka tidak ada yang mau menguburkan jenazah lagi. Untuk pergi ke kuburan saja ketakutan. Bagaimana jenazah yang mati dikuburkan? Nah, bila tidak khawatir itu terjadi, maka saya akan meminta kepada Allah untuk memperdengarkan kalian dari siksa, bukan semua siksa kubur, min azabil qabri, dari sebahagian siksa kubur. Jadi seperti yang tadi kita tegaskan, asalnya memang siksa kubur tidak diperdengarkan oleh Allah kepada manusia. Ya, kepada manusia. Bila nanti terdengar oleh manusia sesuatu yang mengerikan, suara teriakan kesakitan atau yang lain-lainnya, boleh jadi. Boleh jadi, atau bisa jadi itu adalah fitnah dari setan. Ya. Terdengar suara kesakitan di salah satu kuburan yang memang di dunia orang mengklaimnya itu orang yang banyak dosa, sehingga untuk menambah rusaknya pandangan mata manusia kepadanya, setan bisa jadi meniru-niru suara kesakitan, bisa jadi itu, dan bisa jadi adab kubur. Bisa jadi ada beberapa waktu yang lalu disebarkan di dunia, di internet ya, di dunia maya, salah satu perusahaan yang menggali ini menangkap suara yang menakutkan ya. Ada yang mengatakan ini adalah siksa kubur. Kita tidak bisa memastikan itu adalah siksa kubur, dan kita juga tidak bisa menolaknya bahwa itu bukan siksa kubur ya, karena menetapkan dan menolaknya perlu dalil. Sementara asalnya adalah apa? Tidak diperdengarkan oleh Allah. Kalau seandainya diperdengarkan, di antara yang terjadi adalah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Orang tidak lagi mau menguburkan yang mati. Ya, hikmah dari penguburan yang sudah diajarkan oleh Allah semenjak anak Nabi Adam itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada yang mau menguburkan lagi. Karena waktu dikubur ke kuburan, orang akan mendengar siksa kubur. Karena tidak akan mungkin di situ tidak ada yang disiksa. Ada yang disiksa. Ya, kemudian yang kedua, tidak ada hikmah dari ujian hidup ini. Semua orang beribadah, taat semuanya, karena setiap waktu mendengar azab kubur. Tidak ada lagi perbedaan antara orang yang benar-benar beriman dengan orang yang beriman karena takut lantaran mendengarkan siksa kubur. Tidak ada hikmah. Tidak ada hikmah, tidak ada pelajaran dari keimanan. Karena iman itu keyakinan. Walau tanpa mendengar pun yakin. Nah ini asalnya. Andai kata memang ada terjadi sesuatu, kita, sikap kita tidak membenarkan dan juga tidak menolaknya, tidak mengatakan oh itu benar azab kubur, atau oh itu bukan azab kubur karena azab kubur tidak diperdengarkan oleh Allah. Wallahu ta'ala alam, itu jawaban yang paling benar. Tetapi kita yakin siksa kubur ada, nikmat kubur ada, itu dalil yang menegaskan ya. Wallahu ta'ala alam. 7167. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع قال حاء حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حاء حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال حاء وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن يحيى القطان واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء رضي الله عنه عن أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. Sebelum kita berbicara tentang hadis ini, saya berharap ya hadis-hadis yang kita pelajari sekarang ini kita ingat baik-baik, kita pahami baik-baik sebagai dalil kita bahwa untuk menghadapi nanti bila ada syubhat bahwa azab kubur tidak ada. Hadis-hadis yang kita pelajari ini semuanya menetapkan ada azab kubur, ditambah lagi ayat Al-Quran surat Ghafir ayat berapa tadi? 46 ya. Dan dinukilkan tafsirnya Ibnu Katsir yang mengatakan ini merupakan dalil yang terkuat dari ulama dalil Ahlussunnah wal Jamaah tentang adanya azab kubur di alam barzah. Kemudian hadis-hadis ini dan banyak lagi hadis yang lain. Ya. Kalau seandainya azab kubur tidak ada, maka Nabi tidak akan mungkin mengatakan kalau saya tidak khawatir kalian tidak mau menguburkan, maka saya meminta kepada Allah akan memperdengarkan kepada kalian dari siksa kubur. Kalau tidak ada, apa maknanya hadis ini? Kalau tidak ada azab kubur sebenarnya, lalu apa maksud dari hadis Nabi? Ya. Nah, kemudian yang hadis yang sekarang ini, dan ada catatan kedua, seperti yang tadi kita tegaskan, asalnya azab kubur itu tidak diperdengarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berbuat, ya. Fa'alul lima yurid, masya'a fa'ala subhanahu wa taala, apa yang ia kehendaki ia perbuat subhanahu wa taala. Di antara yang dikehendaki oleh Allah adalah memperdengarkan kepada nabinya siksa kubur. Jadi ada manusia yang diperdengarkan oleh Allah siksa kubur, sebagaimana Nabi juga diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Ya. Maka di sini Nabi diperdengarkan kepadanya siksa kubur. Ya. Hadisnya hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Ini sama dengan hadis sebelumnya, yaitu sahabat meriwayatkan dari sahabat. Ya, walaupun yang pertama yang Al-Mukthirin, yang pertama Abu Sa'id, itu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, meriwayatkan dari yang lebih sedikit. Ya, meriwayatkan hadis. Sekarang ini mungkin hampir sama. Sama-sama tidak tergolong kepada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari dengan Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhuma. Al-Bara ibn Azib meriwayatkan dari Abu Ayyub bahwa Abu Ayyub bercerita, kharaja Rasulullah sallam ba'da ma gharabatis syams. Nabi keluar setelah terbenam matahari. Berarti sudah malam, sudah gelap. Ya. Fasami'a sauta. Maka dia, ini bukan mereka yang mendengar, tapi Nabi yang diceritakan mendengar. Fasami'a sautan, lalu dia mendengar suara. Ya, tidak mesti ya orang seseorang mendengar dan kita berada di sana, kita semua mendengar. Ya. Di saat inilah ya, ketika kita dalam perjalanan misalnya di hidup di dunia, seseorang mendengar suara sementara yang lain tidak mendengarnya. Lalu kita, dia terperanjat takut, kemudian kita, apa yang terjadi? Saya mendengar sesuatu, saya mendengar suara, kamu dengar? No, saya tidak mendengar. Mungkin karena perhatian berbeda-beda, kesibukan berbeda-beda, yang satu mendengar, yang lain tidak mendengar. Nah, ini mungkin yang terjadi, bahwa itu yang pertama. Yang kedua, memang Nabi diistimewakan oleh Allah, dikhususkan oleh Allah. Di sini dia mendengar suara. Fasami'a sautan. Faqal, lalu dia mengatakan, Yahudu tu'adzabu fi quburiha. Yahud ini bukan orang, bukan maksudnya bukan seseorang, tetapi banyak. Ya. Orang-orang Yahudi disiksa di kubur-kubur mereka. Orang-orang Yahudi disiksa di kubur-kubur, di kubur-kubur mereka atau di kuburan-kuburan mereka. Ini ungkapan dari Nabi, berita gaib, dia mendengarnya dan dia mengatakan, ya, siapa yang disiksa? Ya, siapa yang disiksa? Dia mendengarnya karena sahabat melihat dia seakan-akan dari perbuatannya, dari sikapnya mendengar sesuatu, ya, mendengar sesuatu walaupun yang lain tidak mendengar. Kemudian pernyataannya secara tegas bahwa Yahudi sekarang sedang disiksa. Ya. Yahudu tu'adzabu fi quburiha. Jadi suara itu suara orang-orang Yahudi yang disiksa di dalam kuburnya. Ini berita gaib, para sahabat tidak mendengarnya, Nabi saja yang mendengarnya dan Nabi mengabarkannya. Dan kabar dari Nabi SAW wajib kita percaya. Ya, kabar dari Nabi wajib kita percaya karena dia utusan Allah. Dan dia tidak akan mungkin mengada-ada. Ya, dia tidak mendengar lalu dia mengada-adakan bahwa dia mendengar. Tidak mungkin dan mustahil. Ya, yang pertama dia dilihat mendengar sesuatu, kemudian yang kedua dia yang menyatakan Yahudi sedang disiksa. Ya, ada hadis yang senada dengan ini, tetapi bukan Yahudi. Hadis dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Nabi SAW bersama para sahabat melewati kuburan. Ini yang tadi juga momentumnya kuburan. Melewati kuburan, kemudian Nabi mengatakan innahu, dua kuburan malah. Dua buah kuburan dan Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya dua kuburan ini benar-benar sedang disiksa. Dia bukan Yahudi. Ya, dia bukan Yahudi tetapi Muslim. Ya, Muslim. Dan Nabi SAW mengabarkan penyebab mereka berdua disiksa. Yang pertama adalah amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Jadi yang satu di dunia ini ketika hidup dia kerjanya hanya mengadu domba. Adu domba, menukilkan perkataan dari satu ke yang lain untuk membuat permusuhan di antara mereka. Padahal mereka tidak mengucapkan. Ataupun sekalipun mereka mengucapkan, yang seharusnya tidak disampaikan, disampaikannya agar mereka semakin bermusuh-musuhan. Ini namam. Namimah, mengadu domba. Jadi satu penyebabnya itu berbuat adu domba di dunia dan disiksa di kubur. Kemudian yang kedua, wa kana al-akharu fa kana la yastanzihu min baulih. Ya, di dalam riwayat lain fa kana la yastatiru min baulih. Ya, yang satu tidak membersihkan diri dari kencingnya. Jadi kencing, dia kencing tetapi dia tidak bisa bersih dari kencingnya. Ada di antara pensyarah hadis adalah tidak istinja. Yang kedua, tidak menjaga pakaiannya, tidak menjaga badannya dari percikan kencingnya. Dan riwayat yang berikutnya adalah tidak menutupi diri ketika kencing. Tidak menutupi diri ketika kencing. Ini ada beberapa kemungkinan. Yang jelas, masalah yang menyebab, di antara masalah yang menyebabkan siksa kubur adalah masalah yang sederhana, simpel, yaitu kencing, buang air kecil. Ya, tidak menjaga diri dari air kencing, ini termasuk penyebab azab kubur. Yang menunjukkan bahwa dua pemilik kubur ini bukanlah Yahudi tetapi Muslim adalah syafaat Nabi. Nabi SAW tiba-tiba memotong dahan yang masih segar, ya. Kemudian dia belah dua, kemudian ditancapkannya ke setiap kuburan tadi. Lalu dia mengatakan la'allahuma yukhaffafani ma lam yaibasa. Inilah syafaat Nabi. Semoga kedua-duanya diberi keringanan siksa kubur selama dahan ini masih segar. Berarti dahan itu bukan tujuannya menyegarkan tetapi timer. Timer. Apa? Memberikan waktunya. Syafaatnya dari Nabi bukan dari pohonnya. Bukan dari dahan yang segar, bukan syariat menanam sesuatu di kuburan, menanam sesuatu yang segar, tetapi Nabi SAW melakukan itu sebagai pemberian waktu syafaatnya itu berlaku. Selama dahan ini belum kering, maka mereka mendapatkan keringanan karena mendapat syafaat dari Nabi. Dan Nabi tidak akan mungkin diberi izin memberi syafaat kepada orang kafir. Ya, itu karena tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ayat Al Quran. Jadi hadis yang sekarang ini hadis siapa? Abu Ayyub Al-Ansari, ceritanya Nabi mendengar siksa kubur, kemudian dia menyatakan bahwa yang disiksa adalah orang Yahudi di zamannya tentu. Ya, di zamannya, wallahu taala alam. Masih tersisa banyak hadis-hadis yang ada di bawah bab ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita memohon kepada Allah dengan rahmatnya yang maha luas. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari fitnah hidup di dunia, fitnah kematian dan kehidupan, dan fitnah dajjal. Wallahu ta'ala waliyut taufiq wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.